Cek cek. Apa yang telah saya dengar semuanya telah diganti dengan yang lebih baik. Tidak ada tandingnya. Ya Allah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar, Ustaz. Qultu hadha jazaa'u at-tarki li ajlillah fi ad-dunya wal akhirah. Masyaallah. Baca lagi. Qultu hadha jazaa'u at-tarki li maha huna mani un wala mu'awwidun, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang illa nu'un. Wa kana zahirul amri imtina'ul jawaz, yang tambah demikian adalah tertentu bainal amrayn famana'tu nafsa an lima ma huwa al-ghayatu fi ardiha. Wallahi min sabilil ila antuddin. Demi Allah, wahai nafsuku, tak ada jalan lain kecuali apa yang kau inginkan. Tak ada pilihan lain. Beri enggak? Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersua di radio kesayangan kita 1467 AM dan juga para pemirsa yang menyimak streaming melalui radiomuslim.com, demikian juga Facebook dan yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih membahas kitab Saidul Khatir karya fenomenal ulama yang bernama Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manisnya balasan dari sebuah kesabaran. Kesabaran yang kami maksud atau kesabaran yang dimaksud dalam tema kali ini, dalam kajian kali ini adalah kesabaran dari melakukan dosa. Karena kesabaran bermacam-macam ya, ada tiga macam sabar. Yang pertama sabar untuk tidak menggunakan hati, maksudnya sabar hati ya, tidak mencela takdir Allah, meridhakan hati untuk ridho dengan takdir Allah. Kemudian sabar meninggalkan maksiat-maksiat atau larangan Allah. Kemudian sabar untuk tidak menggunakan rizki-rizki yang Allah berikan untuk hal-hal yang dibenci atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Qaddartu fi ba'dil ayyami 'ala syahwatin lin-nafsi." Aku merasakan adanya desakan hawa nafsu. Pada suatu hari aku merasakan adanya desakan hawa nafsu. Hiya 'indaha ahla minal ma'. Ketika itu hawa nafsu itu lebih manis daripada air. Air manis, air yang paling manis dan lebih segar daripada embun pagi. Wa qala ta'wil. Lalu pikiran yang ada dalam benakku berkata, "Ha huna ma ha huna mani'un wa la mu'awwiqun." Enggak ada yang melarang. Di sini tidak ada yang terlarang. Illa nau'un nau'u wara'in, kecuali kurangnya mawas diri. Wa kana zahirul amri imtina'ul jawaz, yang tampak pada pandanganku perkara itu dilarang. Fataraddadtu bainal amrain. Tiba-tiba aku pun terombang-ambing antara dua pilihan. Antara maju atau mundur, antara meyakini itu halal atau haram. Famana'tu an-nafsa 'an dzalik. Namun aku cegah nafsuku untuk melanjutkan ataupun untuk memenuhi menuruti. Fabaqiyat hayrati. Namun setelah itu keraguanku, kebimbanganku terus berlanjut. Liman imahu wal ghayatu fi 'ardiha min ghairi sadin anhu bihalin illa hadhar al man'i syar'i. Kebimbanganku terus berlanjut. Setelah saya pikirkan, tak ada yang melarang semua itu kecuali peringatan syariat. Jadi beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan dengan sebuah dosa yang sangat ya, dengan suatu maksiat yang sangat diinginkan oleh hawa nafsu. Beliau juga manusia, ulama juga manusia yang punya hawa nafsu, ya kan? Beliau diuji dengan sebuah dosa yang sangat diinginkan hawa nafsu. Kemudian pada saat itu juga beliau ragu. Ya mungkin dalam perkara tersebut beliau lupa barangkali ataupun belum mengetahui tentang belum mengetahui secara gamblang tentang dalil-dalil yang melarang, ya, tentang arahan-arahan syariat dalam hal itu barangkali. Beliau ragu, tapi seakan-akan kok ini sepertinya terlarang gitu. Lalu beliau memikirkan lagi, bimbang ya, antara maju dan tidak. Setelah dipikirkan ternyata benar ya, menjadi tersingkap lah, bahwa tidak ada yang melarang dia untuk mengambil pilihan itu, kecuali adalah larangan syariat. Selain aturan syariat, tidak ada yang melarang, semuanya membolehkan. Hanya aturan syariat saja yang melarang. Ya, maka kemudian beliau pun mendahulukan aturan syariat. Beliau tunduk kepada aturan syariat. Ya, dan demikianlah seharusnya seorang muslim di dalam dia menjalani kehidupan ini. Dia jadikan agama itu sebagai panduan paling utama. Jadikan agama itu sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Aturan agama tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Demikianlah sepatutnya seorang muslim bersikap terhadap aturan agama Islam yang dianut. Betapa banyak kita temukan perkara-perkara di kehidupan dunia ini yang semua rekan-rekan kita mendukung. Alhamdulillah, ini eman-eman, ini kesempatan ya. Pakai aturan adat juga enggak masalah. Ya. Pakai aturan-aturan yang lain, monggo silahkan. Tapi begitu ketemu aturan agama, astagfirullah, ini ternyata dilarang agama. Semua aturan setuju kecuali satu, aturan Allah. Maka seorang muslim, meskipun aturan ini kalau dibandingkan aturan lain, minoritas. Karena banyak aturan ya, dengan berbagai jenis dan macam-macam dan lingkupnya ya tadi, semuanya mengatakan iya, ambil aja, enggak masalah, ngapain. Begitu ketemu aturan agama, astagfirullah, ini ternyata dilarang. Seorang muslim maka mendahulukan aturan agama. Ya. Dia akan campakkan aturan kebiasaan ya, aturan teman-temannya ataupun bisikan-bisikan yang lain meskipun itu manis kalau itu aturan agama melarangnya. Demikianlah seorang muslim dalam beragama. Karena berislam itu bukan hanya sholat. Setelah sholat maka kita bebas. Berislam itu bukan hanya Ramadan. 30 hari puasa habis itu selesai. Berislam itu bukan hanya di masjid. Nanti masalah problem-problem di luar masjid itu bukan urusan Islam lagi. Sudah enggak ada aturan lagi dalam Islam. Oh, itu keliru. Ya. Berislam itu kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Maksud Islam itu secara utuh. Ya. Islam mengatur hubungan kita dengan Allah. Dan Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Semua problematika kehidupan manusia itu ada panduannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak terkecuali. Baik dalam bentuk rinci berupa tekstual dijelaskan secara tekstual secara tegas di dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang dijelaskan secara melalui kaidah global yang disusun oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ngam. Semuanya ada jawabannya. Kita ya keluar dari masjid, ketemu masalah dengan keluarga kita, ada aturannya dalam Islam. Keluar dari masjid, ketemu dengan teman, Islam mengatur bagaimana cara berkomunikasi dengan teman. Tabassumuka fi waji akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah, ya kan? Fa'fu anhum wasfahum, maafkanlah mereka. Ya, maafkanlah kesalahan mereka, ya kan? Wasyawirhum fil amr. Cobalah mintalah pendapat mereka. Aturannya masya Allah. Sampai masalah buang hajat saja di dalam Islam diatur. Ada aturannya. Ya. Ini agama yang luar biasa. Islam ini. Kalau kita mau lebih apa namanya, memantapkan lagi keyakinan bahwa agama ini menyentuh semua lini kehidupan manusia. Agama ini mengandung ajaran aturan yang paling sempurna di muka bumi ini. Kita lihat ini paling yang paling apa ya? Dominan atau tampak ya daripada agama-agama yang lain. Bagaimana Islam mengatur tentang masalah ekonomi, tentang masalah perdagangan. Begitu detail, jeli dan teliti. Begitu konsisten. Setiap incinya konsisten dan sangat ilmiah. Ya. Makanya begitu muncul misalnya ini, misalnya transaksi-transaksi model baru di zaman milenial. Seperti ada imani seperti Kopay atau yang lainnya ya. Muncul transaksi-transaksi baru, mulai bisa pesan lewat internet ya, pesan makanan lewat internet, lewat ojol-ojol ya kan. Yang belum pernah ada sebelumnya. Siapa kira-kira yang pertama menjelaskan kepada masyarakat tentang boleh dan tidaknya? Yang terdepan ternyata adalah para ahli-ahli agama Islam. Orang-orang yang ahli dalam ilmu agama Islam, bukan ilmu agama yang lain, para ahli atau ulamanya pada agama lain. Ya. Ini saya berbicara fakta. Ekonomi Islam dipelajari di kampus-kampus, di universitas-universitas ternama, baik di Asia, baik di negeri Islam atau bahkan di Eropa, negeri-negeri orang kafir. Ada fakultas Islam, ekonomi Islam. Tapi coba, apakah ada ekonomi dalam bentuk agama lain? Ini menunjukkan betapa, ini menunjukkan aturan Islam itu komprehensif. Sangat sempurna. Sangat detail dan rapi. Karena memang ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas kita kedepankan aturan-aturan yang selain Islam itu adalah anak daripada akal manusia, aturan adat istiadat gitu. Aturan budaya itu adalah turunan atau hasil dari budi pekerti atau akal manusia. Teman-teman kalau melihat tentang definisi budaya di dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu definisinya adalah hasil dari apa, budi perenungan, budi pekerti manusia, dari akal manusia. Nah, akal manusia, kita mengakui ini kita sendiri sebagai manusia penuh dengan kesalahan. Sering lupa, sering salah, sehingga berpotensi salah. Adapun aturan Islam, aturan agama ini adalah dari Allah yang pasti benar. Ya, dulu mungkin beberapa tahun yang lalu banyak orang mencela tentang poligami. Sekarang coba bagaimana ketika melihat semakin kesini populasi wanita semakin banyak, sehingga mungkin ribuan ataupun jutaan wanita tidak mendapatkan suami yang baik, tidak merasakan nikmatnya nikah. Padahal mereka manusia yang punya hawa nafsu juga. Akhirnya terjadi kerusakan. Auzubillahi minadzalik. Ternyata Islam memberikan solusi itu. Ya. Itu dulu. Jadi kalau kita menganggap ada ajaran Islam ini yang kurang logis atau tidak manusiawi, itu bukan seperti itu sebenarnya. Bukan seperti itu yang sebenarnya, tapi ilmu kita yang belum matang. Kedewasaan kita yang belum matang, atau kita memang belum sampai kepada pengetahuannya. Seiring berjalan waktu, bertambahnya ilmu dan kedewasaan kita akan tersingkap. Maka Islam ini harus didahulukan dalam aturan hidup kita daripada aturan yang lain. Fakultulaha ya nafs, aku katakan pada diriku ketika hadir keraguan tersebut, ya nafsi, wahai jiwaku, wallahi ma min sabirin illa ma tawaddaina ma tawaddina wala ma dunahu. Demi Allah, tidak ada jalan yang kau inginkan dan tak ada pilihan lain. Fataqalqalat fasuhtu biha. Aku semakin bimbang, lalu aku berteriak kepada diriku, kam wafaqtuki fi muradin. Sudah sedemikian banyak, sudah sering saya itu turuti kemauanmu, wahai hawa nafsuku. ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله. Kelezatannya lenyap, yang tersisa hanyalah penyesalan yang dalam. Sudah sering kita ini hidup di dunia ini kan, dari balik kita sampai mengerti kan, sempurna akalnya mengerti tentang perbuatan-perbuatan kita ya. Kita pernah diuji oleh hawa nafsu, terjatuh dalam dosa. Coba kita pikirkan, seberapa banyakkah kelezatan yang tersisa itu? Kelezatannya hanya sesaat ketika sedang melakukan dosa itu. Setelah itu rentetan apa ya, hukuman setelah itu, mulai dari keberkahan umur berkurang, naudzubillah. Kemudian berkurangnya khusyuk dalam ibadah, terhalangi dari rezeki yang baik, naudzubillah. Ya. Nah, kita mendapati yang tersisa hanya sedikit. Ya, coba direnungkan dosa-dosa yang kemarin dilakukan. Lezatnya sama, apakah terasa sampai sekarang? Tidak ada. Yang ada kebimbangan, kegelisahan. Itu hukuman yang dirasakan. Hukuman yang gak dirasakan berupa kurangnya keberkahan. Ya. Kata para ulama, maksiat itu mengurangi keberkahan umur. Orang kalau umurnya sedikit berkah, jadinya apa? Kurang manfaat waktunya itu. Dia diberi oleh Allah banyak waktu, diberi umur oleh Allah, tapi kayak begitu, gak begitu membekas gitu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kebaikan yang dia tanamkan gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Itu hukuman yang tidak tampak atau tidak dirasakan. Belum lagi hukuman di akhirat. Wabaqiyat ta'asuf, yang tersisa hanya penyesalan yang dalam. Faqaddiri bulughal gharadi min hadzal murad. Bayangkan. Kamu bayangkan jika kamu telah mencapai maksud tersebut, alaisan nadam. Alaisan nadamu yabqa fi majalil ladzati ab'afa zamaniha. Namun bekas penyesalan begitu dalam dan begitu berlipat-lipat. Faqalat kaifa asna, kalau gitu bagaimana saya harus berbuat? Faqultu, aku katakan kepada jiwaku, sabartu wala wallahi ma bi jaladatun 'ala al-hubbi lakinni sabartu 'ala ar-raghmi. Beliau menyampaikan syair. Ku sabarkan diriku bukan atas cintaku, tapi ku sabarkan diriku atas hasratku. Alhamdulillah. Ya, beliau menasihati diri beliau sendiri dengan ketulusan dan sangat jujur. Seringkali kita ini sabar bukan karena sesuatu yang kita cintai. Yang kita cintai itu apa? Ridha Allah. Kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, ya kan? Ya, itu yang kita cintai. Kita ingin kita bisa masuk surga sekeluarga. Kita mendapatkan rezeki yang halal, ya. Itu yang kita cintai, ya. Tapi seringkali kesabaran kita bukan karena sesuatu yang kita cintai, tapi karena yang kita nafsui. Kita ketika dihadapkan dengan keadaan, ya, yang diinginkan hawa nafsu, seorang bisa bersabar sedemikian rupa, bisa bersabar sedemikian rupa. Tapi ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya, ya, artinya yang dia cintai, bukan yang diinginkan nafsunya, tapi yang dicintai oleh nalurinya, berupa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, mendapatkan pahala, mendapatkan surga Allah, surga dunia dan surga akhirat, mendapatkan kehusyuan ibadah, keridhaan Allah, ya. Kadang-kadang kalah sabar. Harusnya kesabaran karena sesuatu yang kita cintai itu lebih daripada kesabaran apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan juga pertolongan untuk mampu bersabar menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa ha ana dha antadhir minallahi azza wa jalla husnal jaza, saya senantiasa menunggu balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ala hadzal fi'li, atas perbuatanku, yaitu perbuatan meninggalkan dosa. Beliau lebih memilih meninggalkan dosa. Walaupun hawa nafsu menggebu-gebu, menarik dia agar terjatuh dalam dosa itu. Waqad taraktu baqi hadhihi al-wujhati al-baydha. aku tinggalkan dia berjalan sesuai dengan kehendaknya. Arju an ara husnal jazai ala sabri. Aku berharap dapat merasakan balasan buah daripada kesabaran. Fa asturahu fihi insyaallah. Merasakan kedalamannya insyaallah. Kedalaman ataupun maksudnya adalah merasakan manisnya balasan dari kesabaran tersebut. Fa innahu qad ya'jilu jazaa'a as-sabri wa qad yu'akhiruhu. Terkadang Allah segerakan balasan kesabaran itu, kadang juga Allah tunda. Fa in ujjila, jika Allah segerakan balasan dari sabar itu, satartuhu, aku bersyukur. Wa in ukhira, jika Allah tunda balasannya, fama asyukku fi husnil jazaa', aku tidak ragu, aku tidak meragukan balasan Allah itu pasti baik dan indah. Fa innahu, karena Nabi SAW pernah mengatakan, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, innaka lan tada' syai'an lillah ya'azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, melainkan akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Setiap seorang meninggalkan suatu dosa ataupun suatu perbuatan yang mubah, perbuatan haram atau perbuatan mubah atau perbuatan yang makruh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kata para ulama, penggantian lebih baik ini bisa dengan nikmat yang sejenis atau dalam bentuk nikmat yang tidak sejenis, itu jenis yang lain. Kalau nikmat yang sejenis, misalnya dia meninggalkan sebuah pekerjaan yang di situ mengandung maksiat atau dosa, dia tinggalkan karena Allah, karena dia takut kepada Allah, ya, maka akan Allah ganti dengan pekerjaan yang lebih baik, lebih berkah, lebih membuat hidupnya dia dan keluarganya bahagia. Ya. Berarti ini penggantian yang sejenis. Terkadang Allah ganti dengan jenis yang lain. Mungkin dia meninggalkan sebuah dosa, ya. Dia bertaubat kepada Allah, dia tinggalkan sebuah dosa karena Allah. Seperti yang diuji, yang ujian yang dialami beliau ini, ya, dihadapkan dengan dosa yang sangat dihasrati oleh hawa nafsu, tapi beliau bertahan dan dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan sebab itu bisa jadi dia enggak punya keturunan, tiba-tiba Allah kasih keturunan dengan sebab itu. Jadi penggantian, Allah ganti yang lebih baik, itu bisa penggantian yang sejenis atau bisa dalam penggantian jenis lain, dan intinya adalah lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Tapi syaratnya itu man taraka syai'an lillah, gitu. Meninggalkannya karena Allah. Meninggalkannya karena Allah. Di antara contohnya, ya, contoh seorang yang meninggalkan dosa karena Allah, lalu Allah ganti yang lebih baik. Contohnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika beliau menyembelih kuda kesayangan. Kenapa beliau sembelih? Karena disebab saking sayangnya Nabi Sulaiman kepada kuda ini, dia disibukkan oleh kuda ini sampai beliau lupa menjalankan sholat asar. Sampai keluar waktunya beliau lupa. Maka sama Sulaiman si kuda ini disembelih. Padahal ini kuda kesayangan. Tak peduli, ini melupakan dengan akhirat, ya. Atau ibaratnya kalau orang sekarang, ya, kalau kuda itu kan kendaraan mewah, ya, zaman dulu, ya. Punya mobil yang paling dia cintai, masya Allah, mungkin Ferrari atau Lamborghini atau motor yang paling dia cintai, ya, Harley mungkin, ya, ngelap-ngelap motor sampai lupa sholat asar, tiba-tiba doa dan maghrib, astagfirullah. Kalau dia bersikap seperti Nabi Sulaiman, wah, saya jual aja nih motor, sedekahkan aja nih motor, ya, untuk mobil, masya Allah. akhirat itu yang segala-galanya. Beliau sembelih itu kuda walaupun dia sayang. Ya, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Yaitu setelah kejadian itu Allah tundukkan angin-angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa ngatur angin dengan izin Allah. Angin menggok kanan, menggok kiri gitu. Angin ke sini, Nabi Sulaiman bisa ngatur angin dengan izin Allah setelah kejadian itu. Nah ini bukti siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah ganti yang lebih baik. Bukti yang lain. Kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW. Para sahabat yang hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Mereka itu adalah dulu orang-orang asli Mekah. Tanah tumpah darah mereka Mekah itu. Ya. Untuk meninggalkan tanah air itu berat ya. Kemudian tinggal di negeri orang. Itu berat. Ya. Makanya orang merantau itu enggak ada yang happy. Merantau itu diawali dengan prihatin, sedih karena berpisah dengan orang tua. Mungkin ada yang harus berpisah dengan anaknya itu. Berpisah dengan orang-orang tersayang, para sahabat handetolan, dengan lingkungan yang sudah familiar mendarah daging sejak kecil ya, banyak kenangan. Itu jangan dikira mudah, itu berat. Tapi mereka tinggalkan itu semua, apalagi sudah ada relasi di situ, sudah nyaman ya. Tapi mereka tinggalkan Mekah. Apapun itu dengan segala memori yang tersimpan di dalamnya. Jadi mereka tinggalkan tanah air mereka untuk berhijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri yang baru yaitu Madinah. Terus apa yang terjadi? Setelah itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan mereka ini para sahabat Nabi, Allah taklukkan negeri-negeri di sepanjang timur dan barat. Islam menguasai mayoritas daripada wilayah muka bumi ini. Sepertiga dari wilayah muka bumi di bawah kekuasaan Islam ketika itu. Masya Allah. Ini adalah bukti dari sabda Nabi, "Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu." Tidaklah seorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan akan Allah ganti yang lebih baik. Dan ini adalah tafsiran dari firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah beri jalan keluar dari setiap problemnya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabi Sulaiman enggak menyangka kalau bakalan ternyata setelah itu Allah taklukkan angin menjadi bala tentaranya. Enggak disangka ya. Siapa yang bisa nyangka manusia bisa ngatur angin? Dia juga manusia biasa. Tapi dengan izin Allah, angin bisa tunduk. Para sahabat, siapa yang bisa nyangka kalau sahabat ini ternyata bisa mengalahkan bangsa Romawi Persia? Kerajaan paling kuat, bangsa paling adidaya ketika itu. Romawi gak main-main ya ketika itu. Persia. Gak pernah kebayang ya, mereka, kami hanya masyarakat yang hidup di tengah padang pasir. Tidak. Dia punya apa-apa, terasing, gitu, diusir dari kampung halamannya, lemah. Tapi masya Allah, dengan kekuatan iman mereka, mereka bisa mengalahkan Romawi dan Persia, masya Allah. Sampai ada seorang raja Persia apa Romawi saya lupa itu, ketika main ke seorang dokter kayaknya, dokter dari kalau nggak Romawi Persia. Main ke Mekah, Madinah, lihat Umar bin Khattab tidur pakai, tidurnya itu cuma di beralaskan pelepah kurma, daun-daun kurma itu. Maka ketika bangun, membekaslah di punggung beliau anyaman-anyaman daun kurma. Maka si orang ini menangis. Ya, raja kami tidurnya bergelimang harta. Anda rajanya orang muslim tidurnya seperti ini. Padahal Anda itu di mata kami, Anda ini raja, khalifah. Khalifah, masya Allah. Sederhana sekali, tapi bisa menaklukkan Romawi, Persia. Bumi ditaklukkan. Siapa yang nyangka? Itulah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wallahi inni ma taraktuhu illa lillahi ta'ala. Demi Allah, tidaklah aku tinggalkan itu kecuali karena Allah, kata Ibnu Qayyim. Wa yakfini taraktuhu dzakhirah, dan cukuplah nanti itu akan menjadi tabunganku di masa depan. Hatta law qila li, ketika aku bertanya kepada diriku, atadzkuru yauman atharatallahu ala hawak, ingat enggak dulu kamu meninggalkan sebuah dosa karena Allah, kamu lebih memilih cintanya Allah, ridhonya Allah, daripada memilih kelezatan maksiat itu, ingat enggak itu? Qultu yauma, kata, oh iya, hari itu ya, masyaallah, happy-nya masyaallah itu ya, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, tiba-tiba ada bisikan dalam diri kita, ingat enggak kamu ketika ini kamu dihadapkan dengan dosa, hampir hanya detik-detik saja yang bisa memisahkan kamu dengan dosa itu, sudah sangat berhasrat, kemudian sebab-sebab terbuka lebar sangat mudah, tapi kamu tinggalkan karena Allah, ingat enggak itu? Iya ingat, ini balasan Allah tuh ini, masya Allah, manis sekali itu para pemirsa, bahagia sekali, lezat, masya Allah ya. Faftakhiri ayyatuhan nafsu bitawfiqiki, berbanggalah engkau wahai hawan, wahai nafsuku, karena kamu sudah mendapatkan taufik untuk meninggalkan dosa itu. Wahmadi man waffaqaki, pujilah Tuhan yang telah memberikan taufik dan hidayah kepadamu sehingga kamu kuat meninggalkan dosa itu. Fakam qad khadala siwak, betapa banyak orang-orang selainmu tidak beruntung dihadapkan dengan situasi itu. Dia terjerembab dalam dosa. Wahdari an tukhdhili fi mithliha, hati-hati. Kamu juga bisa terjatuh, terjerembab ke dalam dosa yang sama. Allah Subhanahu wa taala, hubungan cinta kita dengan Allah itu takwa. Wa may yattaq, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hubungan kita dengan Allah bukan nasab, bukan persaudaraan, tapi Allah itu Tuhan kita. Allah bermuamalah dengan kita dengan kadar ketakwaan kita kepada Allah. Maka jika takwa itu hilang, bukan tidak mungkin Allah juga murka kepada seseorang. Allah itu murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah itu mencintai kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tetaplah waspada, berhati-hati, berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wa kana hadza fi sanati 61 wa 500. Kejadian itu yaitu ketika dia diuji dengan dosa syahwat itu terjadi pada tahun 561 Hijriah. Falamma dakhalat sanatu 65, ketika tiba tahun 565 Hijriah, jadi 4 tahun setelahnya. Uwittu khairan min dhalika bima la yuqaribu mimma la yamna'u minhu wara'in wala ghairuhu. Aku mendapatkan ganti yang jauh lebih baik, yang enggak sebanding dengan sesuatu yang aku tinggalkan dulu. Jauh lebih baik, lebih indah dengan sesuatu yang tinggalkan dulu. Apa gerangan? Saya juga enggak tahu apa ini. Wallah alam. Beliau enggak cerita ya. Tentang dosa apa yang diujikan kepada beliau, beliau juga enggak cerita. Tapi beliau hanya menceritakan, saya dapatkan ganti yang enggak ada bandingnya dengan ujian yang dulu saya hadapi, yang dulu saya tinggalkan karena Allah. Enggak ada banding, ini lebih mahal, lebih lezat. Faqultu, aku katakan kepada diriku, hadza jazaa'ut tark. Inilah balasan dari dulu meninggalkan dosa karena Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, fid dunya, di dunia, wal ajrul akhirati khair. Dan ketahuilah bahwa ganjaran Allah di akhirat itu lebih baik, masyaallah. Di dunia orang yang bertakwa meninggalkan sesuatu karena Allah diganti dengan lebih baik tuh, orang-orang muhajirin meninggalkan negerinya karena Allah diganti dengan bisa menaklukkan Persia Romawi, ya bisa menguasai sepertiga bumi, ya diganti yang dengan lebih baik itu di dunia. Kalau di dunia saja seperti itu, apalagi balasan di akhirat. Ya wala jul akhirati khair, balasan di akhirat itu tentu lebih baik.